Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Sahabat, kembali kita jumpa suasana yang bahagia di suasana Idul Fitri di acara talk show mengenal lebih dekat dengan Al-Bahja. Dan pada hari ini ditemani sahabat Anda semua, Yos Asma Saputra, yang tentunya kami mewakili dari kru radio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sahabat, untuk kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Al-Bahja yang berhubungan dengan media. Bagaimana media ini bisa membuat dakwah yang kita lakukan bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Untuk itu, kita akan nanti sama-sama dengarkan penuturan dari ketua tim dakwah, khususnya untuk multimedia, yaitu Haji Deni, ya. Dan juga nanti ada hal yang berkenaan dengan bagaimana media dan multimedia menurut guru kita, Buya Yahya. Jadi jangan kemana-mana sahabat. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti acara ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat mengikuti acara ini. Baik, para hadirin, para pemirsa, inilah Mas Deni, komandan tim dakwah, ya, pimpinan multimedia dakwah Al-Bahja. Kita sudah bisa melihat semuanya, bisa melihat di depan kita. Ini orang Bogor ya Mas ya, Damang. Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah sehat semua, berkat doa Bapak Ibu semua dan pemirsa di mana saja berada. Mudah-mudahan semua pun sehat, semua tetap dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ceritanya gimana nih awal pertama kalinya Mas Deni bisa bergabung dengan Multimedia Al-Bahja? Ya, atau bisa kenal dengan Buya ini? Ada yang mengajak atau karena kebetulan atau seperti apa nih Mas Deni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yasli amri wa luhblata milisani yakahu qawli. Yang kita cintai bersama, yang kita muliai bersama, guru kita semua, Buya Yahya, Umi Fairuz dan keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kasih sayang Allah. Selalu mohon, semoga selalu diberikan keistiqomahan, kesabaran untuk selalu membimbing kita. Juga kami sapa yang kami cintai, seluruh rekan-rekan tim dakwah di mana saja berada, baik yang ada di pondok ini, baik yang terdebar di seluruh Nusantara, tim dakwah yang sedang tugas di Hong Kong, tim dakwah yang sedang tugas di Batam. Salam cinta dari kami di sini, selamat berjuang, selamat berdakwah untuk memajukan dakwah Rasulullah SAW. Juga seluruh bapak, ibu, dan pemirsa di mana saya berada. Awal saya ketemu dengan Buya, saya salah satu penikmat Buya dulu di Radio Bogor. Agak-agak aneh kok bisa Buya subuh-subuh udah siaran di Bogor. Iya. Yeah. Itu Buya live jam 5. Live jam 5 sampai jam kurang lebih jam 6, jam 7 gitu Buya kembali lagi ke Cirebon. Seperti itu aja. Saya ajam dalam diri. Artinya saya ingin suatu saat itu bisa ketemu dengan guru saya ini masih guru virtual. Seperti para pemirsa di mana ini masih guru virtual, ingin ketemu Buya, kangen dengar suara Buya, segala macam. Baru mendengar awalnya di Radio Bogor. Alhamdulillah ada satu kesempatan saya menikmati radio, saya juga salah satu penikmat di websitenya Buya, buyaya.org. Ada satu kesempatan webnya mati. Webnya mati dan ternyata memang ada masalah. Dulu memang ada yang ganggu lah ceritanya dalam tanda kutip. Langsung saya telepon saat itu ke Mas Toto. Yang terima Mas Toto, ini ada apa dengan webnya? Oh, itu lagi rusak Mas. Bisa saya bantu? Ya insya Allah ya, saya bantu. Dilalahnya tidak berapa lama waktu Buya ada jadwal di Bogor. Saya ingat sekali saat itu Buya ada di Olimpik Bogor. Itu pertemuan cinta yang tidak akan pernah saya lupa. Mudah-mudahan itu pertemuan awal pertemuan saya nanti bersama Buya di surga juga nanti. Seperti Bapak Ibu, segitu kerinduan yang mendesak tiba-tiba bisa ketemu Buya saat itu di Olimpik. Saya langsung nyatakan, Buya, saya ingin gabung Buya, bantu apa yang bisa saya bantu. Kebetulan saat itu mungkin website saya bantu Buya. Kata Buya, ayo bantu. Saat itu kita kenal sekali Buya seperti apa ya menyapanya ya. Baru ketemu tapi udah kayak ketemu puluhan tahun ya. Itulah sosok saat ilmu bertemu dengan akhlak ya, seperti itulah. Saya udah kayak ketemu puluhan tahun sama Buya saat itu. Kita satu mobil dengan Buya langsung. ke satu rumah salah satu pejuang, kita ngobrol di mobil, yaudah sehari ini aja langsung ke Cirebon. Hari malam itu juga saya langsung nginep di Cirebon. Ingat dulu radioku itu masih, aduh prihatin sekali di ruangannya. Yeah. Di belakang itu dulu saya 4 tahun 5 tahun yang silam ya. Kesitu lah saya benahin websitenya, alhamdulillah Allah kasih kemudahan, hidup lagi segala macam. Ya disitulah mulai cinta terbangun, terus ingin selalu ketemu Buya, ingin selalu dengar suara Buya, ingin selalu nikmati apa yang Buya sampaikan. Yeah. Hingga satu kesempatan, saya dulu seorang dosen. Jadi kalau Buya ke Bogor saya izin. Dari dosennya, kalau punya izin, saya jemput Buya di Gambir, saya bawa ke Bogor. Subhanallah, ninggalin mahasiswa untuk ketemu Buya. Ya, justru itu, saya izin, sebenarnya minta gantikan lama-lama, kayak ngerasa dosa juga. Minta teman gantikan lah atau apa. Dan satu kesempatan, saya dengar suatu kabar bahwa Buya sakit. Pada saat perjalanan dari Gambir menuju Bogor, Buya turun di stasiun Kelapa II atau ke stasiun Depok, nggak salah, muntah. Di situ karena masuk angin, bayangkan ibu-ibu ya perjalanan dini hari mungkin belum makan masuk angin, guru kita ini muntah di tengah jalan, itu saya nangis. Saya nangis sambil ngajar itu, masya Allah. Di situ saya langsung ditelepon oleh salah satu tim Bogor, saya langsung ngebut-ngebutnya saya kejar Buya. Saya ketemu Buya langsung di Bogor, dan itulah titik saya memutuskan, dan alhamdulillah Allah karuniakan saya seorang istri. Yang istri saya ambil keputusan, ayah berhenti aja semua, ya, tinggalkan saya jadi dosen. Berhenti maksudnya? Berhenti, saya udah jangan dosen karena jual nama mahasiswa, jual nama institusi, sudah fokus dampingin Buya. Nah disitulah saya mulai hati nyaman, agak nyaman, saya enggak lagi, saya dulu sedih ya, saya ngantar Buya ke stasiun, Buya jalan sendiri. Masa lalu guru kita pakai kereta umum, ya, kereta yang ekonomi, yang panas-panasan dari Bogor ke Gambir sambung lagi. Terus seperti itu berjalan bertahun-tahun, dan alhamdulillah saya bisa lagi antar, lebih maju lagi saya bisa pakai mobil ke Gambir, terus seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa terlibat langsung dengan tim medianya, mengembangkan media ini, hingga alhamdulillah lah bisa diberikan kemudahan sampai saat ini, seperti itulah. Baik, subhanallah ya. Sangat menginspirasi kita sekali rekan Hafid ya. Betul. Iya. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa, Ibu ya. Berani meninggalkan semua aktivitas untuk media dakwah. Dan media ini dakwah. Manfaatnya sangat terasa sekali ya. Betul. Sangat terasa sekali sahabat kita bisa mendengarkan di Kuningan. Itu juga termasuk media dakwah ya. Betul. Dan kali ini langsung saja kita memberikan pertanyaan kepada Mas Denny di rekan Habib. Iya. Pertanyaan dari saya. Iya, silakan. Jangan susah-susah, nanyanya gampang-gampang aja. Baik. Mas Denny, sebenarnya Mas Denny memutuskan tadi kan ya, bisa meninggalkan pekerjaan yang boleh dikatakan sudah menjadi dosen gitu ya. Sebenarnya motivasi apa sih Mas Denny untuk meninggalkan semuanya? Kok bisa memilih kalau orang normal udah enak-enak dapat gaji segala macam, orang lain malah nyari kerja, Mas Denny malah ninggalin kerjaan. Ini motivasi yang paling mendalamnya apa nih Mas Denny? Mungkin ini yang benang merahnya nih Bapak Ibu dan pemirsa di mana saja yang berada. Saya ambil contoh yang ringan ya. Bila ada satu operator besar, operator besar memberikan pengumuman resmi, wahai Bapak Ibu, siapa saja yang bisa menyebarkan 10 berita ini ke 10 orang, maka akan dapat 1 juta rupiah per 10. Semangat gak Bapak Ibu? Semangat. Cuma nyebarin 10 orang aja, SMS, WhatsApp, 10 orang, 1 juta, klik, dan terjadi kelipatan. 10 orang lagi, 1 juta lagi, 10 juta, semangat gak? Semangat. Nah itulah lemahnya kita. Kita masih lebih semangat dari janjinya manusia daripada janjinya yang buat manusia, Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah jelas-jelas di situ berjanji lewat lisan mulia Rasulullah. Siapa saja yang menunjukkan kebaikan, siapa saja yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang utuh. Utuh Bapak Ibu garis bawah, utuh dari apa yang dilakukan. Ini menarik Bapak Ibu. Ini yang terus ya renung ini, masya Allah. Saat Bapak Ibu kita semua mengajak seseorang datang ke pengajian, Buya motivasi, beliau menjadi seorang ahli sedekah, kita mendapatkan sedekah mereka. Yeah. Mereka menjadi ahli tahajud, kita mendapatkan ahli tahajud mereka. Apapun yang mereka lakukan, kita dapatkan utuh. Itulah artinya sebuah reward yang Allah berikan yang tidak ada tandingannya sampai sekarang. Nah ini yang jadi masalah kepada kita. Kita termotivasi nggak dengan janji Allah seperti itu? Yeah. Padahal ini masya Allah, ini luar biasa. Jadi kami ibaratkan ini, Buya ini sebuah karunia yang terbesar buat hidup kami, juga buat hidup semua umat di mana saja yang berada. Ini seperti mata air Buya dan Majlis Al-Bajah ini. Mata air yang jernih, menyegarkan, dan dibutuhkan oleh semua orang di mana saja berada. Cuman masalahnya, bagaimana air ini sampai ke semua manusia di penjuru dunia? Itu perlu pipa-pipa. Itu perlu pipa yang tangguh, pipa yang hebat, yang bisa menyalurkan masuk ke setiap rumah-rumah setiap orang. Ada juga yang cara langsung ngambil dari mata air, masuk ke dalam rumah. Pipa itu digadolikan seperti radio. Bapak ibu yang menyaksikan, mendengar, itu seperti pipa-pipa yang mengalirkan mutiara-mutiara rimah kalam-kalam mulia. Buya Yahya masuk ke rumah Anda, masuk ke mobil Anda, masuk ke kamar Anda. Ibu bisa sambil masak mendengarkan mutiara hikmah Buya Yahya. Ibu sambil nyuci bisa mendengarkan, itulah multimedia. Nah, itu dibutuhkan banyak pejuang. Tinggal sekarang gimana kita menyampaikan, berperan aktif, ambil bagian untuk menyampaikan bahwa nih, ada nih media Buya. Itu yang kita tawarkan. Hayo ambil bagian untuk menjadi tim dakwahnya Al-Bajah dan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi, berperan aktif untuk terus mengembangkan. Kalau kita yakin dengan janji Allah dan Rasulullah, apalagi dalam satu hadis Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, wahai Ali, sesungguhnya seseorang bisa berubah menjadi lebih baik atau menjadi dapat hidayah itu jauh lebih baik dari unta merah. Saya nanya sama Bu, unta merah apa sih? Unta merah itu sesuatu yang dibanggakan rakyat Arab saat itu. Itu masa Allah reward-reward yang diberikan untuk para pelaku dakwah, para alim ulama itu luar biasa. Tapi harus digaris bawah, ini yang penting. Terusnya untuk orang-orang, orang IT, orang media, segala macam. Jangan sembarangan pilih sumber mata air. Jangan sembarangan pilih-pilih sesuatu yang kita sebar. Karena saking mudahnya WhatsApp tinggal copy paste, kirim segala macam. Ternyata yang kita sebarkan ulama-ulama yang ahli fitnah, ahli yang mudah membid'ahkan ulama-ulama kita, mudah mengkafirkan, membuat kita tidak, Islam ini tidak sejuk, membuat Islam ini menjadi, ya Allah, tidak enak lagi suasananya. Hati-hati kita pilih. Kita sudah punya guru yang luar biasa. Guru ini merepresentasikan guru juga yang luar biasa. Itu aja. Terus kita kembangkan. Kita ajak orang di luar sana. Ayo, kita ngaji bersama. Kita dengarkan bersama. Kita terlibat langsung. Ambil bagian. Dengan harta, tenaga, pikiran. Ayo ambil bagian semua. Kami ajak, kami undang dari forum ini. Hayo, apa yang kita bisa kita lakukan untuk masalah dunia, begitu semangatnya orang di luar sana. Mereka disiplin, mereka atur waktu, target segala macam. Kenapa urusan dengan Allah kita setengah-setengah? Kita tidak mengandalkan seluruh potensi terbaik kita. Padahal ini urusan akhirat, sesuatu yang tidak ada putus, tidak ada batasnya. Allah janji dalam satu hadis, sesuatu yang beban urusan akhiratnya menjadi beban pikirannya, Allah akan cukupkan dunianya. Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita dalam golongan-golongan seperti itu. Insyaallah. Amin. Subhanallah ya. Luar biasa sekali. Iya, subhanallah, semangatnya sangat luar biasa sekali ya, dan semoga, dan mudah-mudahan ada Mas Deni berikutnya. Mas Deni-nya, Mas Deni yang lainnya gitu ya. Oh iya, Mas Deni yang lainnya. Jadi tidak cuma satu tapi banyak ya. Dari segi kesemangatan dalam berdakwah. Subhanallah. Memang dakwah lewat media ini, Rekan Hafid, sangat bagus sekali ya. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan knowledge is power. Artinya, orang yang menguasai informasi, dialah yang akan menjadi pemenang, dialah yang akan menjadi penguasa. Iya, dialah gitu. Akan menyetir dunia gitu ya. Yang akan menyetir dunia, subhanallah. Nah, kali ini merupakan pertanyaan yang kedua nih buat Mas Deni ya. Tadi semangatnya luar biasa, sekarang kita beralih ke multimedia dalam dakwah. Ini perkembangan dakwah di Al-Bahjah nih Mas Deni. Subhanallah, dalam beberapa tahun ini memang perkembangannya sangat pesat sekali. Betul. Rekan Hafid ya. Bahkan sekarang sudah tersedia banyak radio. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan media dakwah Al-Bajah, Masya Allah, Subhanallah. Ini sebenarnya baru permulaan. Alhamdulillah, Al-Bajah memiliki tim-tim yang luar biasa. Mudah-mudahan terus berdatangan tim-tim dakwah yang tulus ikhlas, semangat. Saat ini kita baru ada 11 radio yang tersebar dari mulai Aceh, Batam, Pontianak. Batam ini luar biasa karena bisa menjangkau dengan jernih suaranya sampai ke Singapura. Kita ada juga radio di sebelah Batam, Tanjung Pinang, itu bisa menjangkau ke Malaysia. Kita ada radio di Pontianak, segala macam. Juga kita ada radio lagi, kita besarkan Bapak Ibu, para pemirsa yang ada di Jabotabek, sambut kedatangan bayi yang dengan power yang luar biasa ini, Radio QAM 1089. Ini bertempat di Kota Bogor, tapi dari jangkaunya insya Allah akan sampai ke Indramayu. Kita naikkan 10.000 power. Agar apa? Agar ini lebih tersebar. Ya, kami ingin media ini mudah, Ibu, Bapak, dimanapun berada tuh mudah mendapatkan tausiah-tausiah Buya, siraman-siraman rohani kita, terus mudah disiraman Buya. Itu dalam hal radio. Kita juga lagi kembangkan media streaming kita, radio streaming kita di Hong Kong, kita lagi kembangkan media streaming kita di Malaysia, itu bedanya ada ancar konten lokalnya di sana, juga diisi dengan tausiah-tausiah dari Buya. Ya, selanjutnya, dalam media televisi, kita Al-Bajah TV sedang kita kembangkan. Alhamdulillah Allah undang pejuang-pejuang yang akan bantu kita di proses Al-Bajah TV ini ke satelit, proses kita di UCTV, kita bantu. Terus kita undang, ayo apa yang kita bisa berikan buat dakwah ini. Ya, buat umat Rasulullah, insya Allah kita akan dapat reward dari apa yang kita perjuangkan. Itu dalam hal TV, mohon doanya, mudah-mudahan Al-Bajah TV ini bisa segera launching dalam bentuk satelit. Ya. Amin. Selanjutnya adalah bentuk publikasi. Kita lagi perlu banyak produksi buku-buku fikih-fikih ringan Buya yang kecil. Iya, ya. Yang praktis. Mudah-mudahan ya. Ini partisipasi Bapak Ibu. Jangan suruh beli Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu beli yang banyak. Belinya 10-10, bagikan. Ya. Iya. Jangan kalah sama orang di luar sana. Untuk memecah belah akidah aja mereka rela beli satu mobil bagikan. Masa kita untuk yang mudah dengan akidahnya benar punya guru yang luar biasa, kita masih setengah-setengah buat untuk berbagi. Beli buku yang banyak bagikan. Tentu situ tentang ada yang perlu fikih puasa dan segala macam. Itu dalam hal publikasi. Yang baru kita ada RBT Bapak Ibu. Ini lagi kita kembangkan terus RBT. Jadi telepon kita biar ikut dakwah. Jadi kalau ada yang telepon Bapak Ibu jangan langsung diangkat, biar dengerin dulu tausiah Buya di sana. Ya, yeah. Di situ kita lagi ada RBT. Jadi saat ada yang telepon kita keluarlah Mutiara Hikmah Buya. Saat ini baru ada di Telkomsel dan Indosat. Ya, insya Allah kita akan kembangkan di semua operator kita itu. Subhanallah. Dan, ya, mudah-mudahan ini menjadi permulaan. Kita mengundang, ayo, apa yang punya potensi di bidang aplikasi, software, segala macam, ayo kita bergabung. Kita terus kembangkan dakwah ini menjadi lebih mudah, lebih bervariasi, lebih semarak. Menjadi banyak pilihan untuk umat di luar sana. Ya, insya Allah. Baik, luar biasa Kang Parhamno ya. Iya, benar sekali. Jadi dakwah itu sesuai dengan profesi dan juga keahlian kita masing-masing. Kalau Mas Denny lulusan multimedia? Iya. Kalau kita lulusan S berapa gitu ya? Baik, insya Allah Kang Hafidz, talkshow kita akan dilanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Jadi tetap di Al-Bahjah TV dan Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Kita kembali ke Mas Denny, Kang Hafidz ya. Betul. Masih kita berbicara tentang multimedia Al-Bahjah nih. Ya. Subhanallah, perkembangan media Al-Bahjah sangat pesat, Kang Hafidz. Sangat Hafidz, pesat ya. Sekali ya. Sangat pesat sekali, bahkan ada beberapa radio yang langsung berdiri di kota-kota ya. Sudah 11 radio, Mas Denny ya. Tadi sudah 11 radio sudah berdiri dan bahkan Bogor sekarang insya Allah beberapa bulan ke depan akan memancarkan 10.000 watt. Ini berkat kesemangatan Mas Denny. Dan tentunya di balik kesemangatan itu pasti ada suka dan ada dukanya Kang Hafidz. Betul. Ya? Iya. Suka dukanya seperti apa nih Mas Denny? Mengikuti tim dakwah atau menjadi tim dakwah bersama Buya ini? Ya suka Bogor. Dulu Mas Denny. Suka dulu baru duka. Mudah-mudahan gak ada dukanya nih. Apa dulu? Suka dulu? Suka dulu. Suka semua kayaknya. Suka semua, alhamdulillah. Suka yang paling terasa, saya merasa nyaman sekali kumpul dengan para pejuang-pejuang dakwah. Ini membuat saya terus evaluasi diri, ini terus saya berbenah diri. Saya merasa di sini nyaman sekali, punya saudara-saudara baru, ketemu bapak, ibu, permisa di mana saja berada. Yang tidak terbayangkan sebelumnya, kalau saya dulu kerja begitu aja mungkin alhamdulillah berkecimpung dulu di dakwah ini. Saya punya saudara di Batam, saya punya saudara di Singapura, di Korea. Mereka dengan ikatan cinta yang karena Allah itu luar biasa. Kita saling doa, kita saling mengharapkan yang terbaik antara kita semua. Itu merupakan kekuatan yang luar biasa, tidak mungkin tidak dapatkan di luar sana. Itu sukanya, juga kita terus, intinya pejuang dakwah itu harus terus memperbaiki diri. Jangan kita menyiarkan, mengajak, tapi kitanya gak berubah begini-begini aja. Ya, terus ya, karena kita selalu dekat Buya, selalu nasihati orang Buya, tentu harus jadi baik, lebih baik, lebih baik. Untuk masalah duka, duka yang paling terasa ya kalau pas bisa dengan Buya kali ya. Kalau pas saya nganter, saya dadah, yeah. Buya dadah, itu sedih, saya kadang suka nangis. Kayak pisah sama kekasih gitu ya, dadah Buya, apalagi lagi dulu Buya naik kereta sendirian, dadah ya Allah, itu Buya pegang koper sendiri, segala macam. Itu sampai sekarang saya nyeneknya masih kerasa gitu ya Allah. Yeah. Jadi itu saya bisa doa ya Allah, mudah-mudahan jaga guru saya, selamatkan perjalanan guru saya, istiqomahkan, seperti itu. Mungkin duka yang terasa yang kedua ya, saat saya punya tim yang ngeselin lah ya. Tim dakwah yang susah diatur, keras kepala, menghambat program-program dakwah. Yang mudah-mudahan Allah kasih kesadaran, kasih hidayah biar menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih power lagi lah, lebih terus terangsang lagi untuk berkarya yang terbaik. Kira itulah. Baik, subhanallah. Dan kami informasikan juga, insya Allah tentunya kita akan bersama guru kita juga di sini. Talkshow bersama guru kita Buya. Ya, baik. Kali ini kita langsung saja, Kang Hafidz ya. Kita akan mewawancarai guru kita, Al-Mukarram Buya Yahya. Bertanya kepada guru kita, Al-Mukarram Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alhamdulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Mari kita mulai dengan syukur kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita, mengumpulkan kita dalam acara ini, baik yang hadir atau yang menyaksikan dari tempat yang berbeda-beda, atau yang mendengarkan suara ini dari tempat yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah kita dalam acara yang sama, yaitu acara bagaimana kita semakin dekat, acara mengupayakan diri kita untuk semakin hari menjadi semakin baik, semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan dengan media, sebetulnya sederhana. Karena apa? Sederhana sekali kaidahnya. Kalau Nabi Allah menghendaki para kekasih-kekasihnya itu untuk menyampaikan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi mengatakan falyuballigh asyhadu minkumul ghaibah, yang menyaksikan atau yang mendengar hendaknya menyampaikan kepada yang belum tahu, balighu anni walau ayah, menyampaikan biarpun satu ayah. Dan menyampaikan di sini tidak ada batasan dengan cara tertentu, akan tapi sebebas-bebasnya cara. Yang penting pesan itu sampai. Dan intinya adalah menyampaikan pesan tersebut. Dan tentunya ini akan mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya adalah menggunakan media, sarana prasarana. Dulu pertama kali ada mikrofon, orang mungkin pertama belum bisa menggunakannya karena belum tidak menggunakannya kalau belum mengerti manfaatnya. Tapi lambat laun mereka mengerti bahwasanya suara manusia hanya bisa didengar oleh orang hanya beberapa puluh kilo saja, apa puluh meter saja. Tapi dibantu dengan alat pengeras suara, maka suaranya bisa didengar sampai mungkin 300 kilo. Dan digunakan sehingga dalam acara-acara kemuliaan, dalam acara-acara kemuliaan, para ulama menggunakan media tersebut. Zamannya zaman seperti itu, sehingga ceramahnya satu orang bisa didengar ribuan orang dengan menggunakan teknologi alat elektronik tersebut. Dan itu berkembang. Intinya bukan alatnya itu, intinya bagaimana pesan kita nyampe. Mungkin suatu ketika ada sesuatu yang hari ini tidak pernah kita dengar, tapi bisa menyampaikan pesan kita, dan itu harus kita ambil. Kalau tidak, kita akan kalah terus. Sebab apa? Dunia iblis akan selalu mendahului dalam media informasi. Kalau kita tidak bersemangat, kalau kita tidak mencoba benar-benar mengambil bagian urusan media ini, kalau kita tidak benar-benar menekuni media ini, kita akan kalah. Dan kita sudah kalah. Tapi tidak boleh di saat kita kalah lalu kita menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Karena kita perang, media ini juga terjadi peperang antara kita dengan orang di luar Islam, antara kita dengan orang di luar Islam. Bersaing kita untuk menyampaikan pesan. Dunia iblis ingin menyampaikan pesan kepada orang jahat, kepada orang baik. Dan kalau kita kisah, kita telaah kembali kepada kisah Sayyidina Adam alaihissalam, itu juga masalah informasi. Sudah diberitahu oleh malaikat dengan wahyu, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Wahai Adam, hai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Kalau sampai engkau mendekati pohon ini, engkau akan menjadi zalim kau. Jangan kau dekati pohon ini. Ini adalah informasi. Akan tapi ternyata apa? Iblis pun juga memberikan informasi. Dan informasinya pun mengemas. Dikemas. Padahal sudah jelas informasi wala taqrab hadhi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini wahai Adam. Jangan kau dekati. Tapi iblis mendekat. Membisikkan kepada Adam dengan bisik waswas, dengan istilah waswas membisikkan. Membisikkan adalah dengan cara seolah-olah lebih familiar, lebih akrab, lebih dekat, lalu berkata wa qala dan bahasa nasihat. Aku menasihatimu dalam ayat lima. Aku menasihatmu. Dan berkata wasanya, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati. Hei Adam, kamu tahu enggak? Kamu tidak dilarang makan pohon ini kecuali illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu dilarang makan pohon ini, buah dari pohon ini. Kenapa? Kenapa? Karena kau makan pohon ini, buah ini, kamu akan menjadi malaikat dan kamu akan abadi di surga selamanya. Informasi sudah jelas. Jangan kau makan, dikemas informasi oleh iblis. Dan begitulah dunia iblis selalu mengemas dunia informasi sampai hari ini. Lihat. Sayyidina Adam AS mendengar informasi baru dari iblis. Menuruti. Sayyidina Hawa menuruti. Ada pun masalah dosanya Nabi, jangan dibahas masalah ini, adalah pembahasan akidah khusus. Yang jelas Sayyidina Adam akhirnya menuruti bisikan tersebut. Dan dimakanlah buah khuldi. Dan akhirnya Sayyidina Adam AS diturunkan oleh Allah ke bumi. Ini dunia informasi, mengemas informasi. Nah sekarang, kalau informasi ini, dunia informasi media ini, tidak juga kita tekuni, sebaik apapun yang kita bisikkan kepada orang-orang, tidak akan nyampe. Ditangkap oleh informasi media, informasi iblis, disampaikan yang berbeda. Biarpun di situ ada ulama yang alim, luar biasa, informasi yang gak nyampe. Kalaupun nyampe, dikemas, dirubah lagi oleh media iblis tersebut menjadi berbeda. Ini bahaya. Makanya adanya pondok pesantren luar biasa mencetak para ulama. Akan tapi ketahuilah, untuk menyampaikan ilmu kepada umat yang jauh sana perlu namanya alat untuk menyampaikan, yaitu media. Antara kita, antara ulama, antara ustadz, antara para santri kepada orang-orang yang ada di sana, ada perlu namanya media. Kalau kita tidak punya media, enggak akan bisa menyampaikan pesan ini ke mereka. Dan kalau pesan ini kita titipkan kepada orang yang dia adalah kelompok iblis tadi, dikemas. Bilang jangan, lalu dirubah menjadi makanlah. Sehingga pesan kemuliaannya akan berubah karena media tersebut. Dan alangkah banyaknya fitnah saat ini disebar oleh media-media. Dan kekalahan kita adalah media tidak banyak kita kuasai. Maka ini menjadi, kalau di saat tidak ada ulama, tidak ada ustadz yang menegur media, dosa semua nanti. Karena apa? Kehancuran umat ini gara-gara media. Lihat, anak-anak kita kenal model baju seperti itu dari mana? Anak-anak kita mengerti lagu-lagu seperti itu dari mana? Anak-anak kita mengerti pemikiran-pemikiran yang kacau dari mana? Semua dari media. Maka media adalah suatu keharusan. Kita menekuni media adalah harus, dan jangan sampai ada di antara kita tidak berusaha untuk memasuki dunia media ini. Tapi dengan cara. Cara yang benar dong. Dengan niat yang benar, ingin menyampaikan pesan Allah dan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah media. Jadi jangan main-main. Maka kami himbau kepada siapapun dari para alim ulama, para ustaz dan semuanya, untuk memperhatikan urusan media ini. Jika media tidak Anda pegang, maka akan dipegang oleh kaum iblis, maka pesan Anda tidak akan nyampe, ke tetangga pun tidak nyampe. Apalagi harus sampai ke tempat yang jauh di sana. Maka media adalah luar biasa. Maka kami ucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bersama kami berjuang di dunia media ini. Mereka diam-diam sebetulnya telah berdakwah, dan itu adalah menjalankan apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan yang berlaku bersama media ini, mereka mendapatkan pahala besar. Dan sekarang kalau kita lihat, anggap saja televisi yang ada di Indonesia, berapa banyak televisi yang ada di Indonesia? Mana yang membangun akhlak bangun? Ada mungkin satu, dua, atau setengah dari yang satu itu, atau seperempat dari yang satu itu. Alhamdulillah muncul TV-TV lokal dan sebagainya, yang juga mereka membangun akhlak. Alhamdulillah ada, akan tapi ketahuilah, yang dimiliki oleh iblis lebih banyak daripada yang dimiliki oleh dunia malaikat, dunia kemuliaan itu. Lihat, iblis menguasai dunia media ini. Dan ini potensi mereka untuk membohongi umat. Mereka bisa membohongi umat dengan itu semua. Dan kalau kita betul-betul tidak melek media, kita akan dimakan fitnah mereka. Mungkin dengan saudara pun kita akan bermusuhan, akan berperang. Dan tidak akan menemukan kebaikan di dalam, di rumah kita. Kenapa? Dengan kakak adik sudah berbeda. Kenapa? Adik kita mendengar informasi dari dunia iblis. Maka media harus kita tekuni. Kami himbau kepada para tokoh dan sebagainya, hendaknya harus melirik ini. Kalau dulu zamannya di saat media belum ada, artinya belum ada peperangan media, sehingga tempat yang paling istimewa adalah bagaimana kita mengkader santri dalam lingkungan pondok pesantren hebat. Dan itu tidak boleh berubah. Sampai hari kiamat namanya pondok adalah tetap harus ada, karena dari tempat itulah keluar ulama-ulama. Makanya di pondok yang benar adalah pondok yang aturannya jelas. Tidak dibuka kupingnya anak-anak untuk mendengar semua media. Sehingga pondok dilarang bawa HP, pondok tidak boleh nonton televisi, pondok. Karena apa? Agar mereka itu konsentrasinya kepada pesan ulama, guru-gurunya itu. Kalau pondok dibebaskan, sama aja. Ternyata anak-anak pondok mengidolakan selain daripada ulama dan kiainya. Ini problem besar. Tapi ingat, pondok pesantren harus ada. Akan tapi, sehebat apapun dalam dunia pondok pesantren, perlu namanya media untuk menyampaikan ilmu pondok pesantren keluar sana. Jadi kembali kepada media. Harus kita menekuni media. Dan sebisa mungkin mengajak siapapun dari para ulama untuk bisa membuat media. Anggap saja sekecil-kecilan deh. Radio-radio. Dan kita amati saat ini, orang yang akidahnya tidak benar, yang dikit-dikit membid'ahkan orang lain, menfitnah orang, mencaci maki ulama, mereka getol urusan media. Lalu di mana kita? Apakah kita cukup hanya berbangga? Oh, kita adalah akidah, ahli sunnah, wal jamaah, umat terbesar di dunia. Akan tapi kita tidak punya kekuatan. Karena apa? Informasi kita hanya sampai 2 meter, 3 meter. Sementara mereka, biarpun mungkin sedikit, biarpun sedikit, akan tapi mereka punya suara di mana-mana. Ini kenapa menjadikan kami menekuni media. Paling tidak kita menghadap kepada Allah, tidak ditanya lagi nanti. Kita takut menghadap kepada Allah, umat rusak gara-gara media. Kau tidak menekuni media, sana masuk neraka. Ya, takut nanti. Ini mengkhawatirkan. Maka kami himbau kepada siapapun, khususnya para pejuang-pejuang, hendaknya menekuni media ini, karena media ini adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Ilmu itu aslinya kan dari mulut ke mulut. Dari mulut ke telinga, guru murid. Tapi setelah adanya kertas ditulis dalam buku, kemudian ada yang lain pesan. Intinya menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Maka dengan prasarana media ini lebih luas lagi. Alhamdulillah. Suara kita hari ini dengar di Singapura. Suara kita hari ini dengar di Pontianak. Suara kita hari ini dengar di Australia. Suara kita hari ini dengar di Amerika sana. Dari mana itu semuanya? Dari media. Kita mah duduk di sini. Maka kami ucapkan terima kasih kepada semua yang berjuang untuknya menyuburkan, untuk memakmurkan media ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketulusan kepada mereka. Sehingga semua kebaikan yang terjadi, semua kebaikan yang di Allah berlakukan untuk kita, juga berlaku untuk orang tersebut. Diberikan kepada orang tersebut. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan semoga semakin berkembang. Dan semoga Allah mengirim pejuang-pejuang yang ikhlas, tulus, pejuang-pejuang ahli surga, yang bisa terus menyuburkan, mengembangkan media-media bersama kami semuanya insyaAllah. Baik, subhanallah ya, pemaparan yang sangat jelas sekali. Para hadirin dan para pemirsa semuanya, kita insyaAllah akan melanjutkan obrolan kita bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya, juga Mas Denny ya. Tapi setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kita masih berbincang-bincang kembali. Ya. Dengan guru kita Al-Mukarram Buya Yahya juga Mas Denny ya. Kali ini kita akan beralih ke Mas Denny terlebih dahulu, Kang Habib ya. Nah, Mas Denny, tadi kan sudah dipaparin nih oleh Buya bahwasanya di antara sekian banyak media yang ada di Indonesia, satu bahkan setengah yang mendidik kita. Nah, pertanyaannya, langkah-langkah agar kita bisa memanfaatkan multimedia sebagai media dakwah, Mas Denny. Media dakwah. Iya. Nah, yang punya Facebook harusnya seperti apa? Langkah-langkahnya ataupun juga tipsnya seperti apa, Mas Denny? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama, kita harus selalu perbaharui niat. Niat dan keyakinan akan janji Allah. Buya terus-menerus menyuarakan apa yang bisa kita capai dengan kita aktif untuk menjadi bagian dari dakwah tersebut. Di sini ada dua kategori, orang-orang yang berkecimpung sebagai orang produksi, yang bisa menciptakan berbagai macam variasi multimedia, kami undang. Apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan, kita manfaatkan maksimal untuk dunia dakwah ini. Kita yang bisa membuat aneka macam video yang menarik, kita bisa menggunakan aplikasi software, aplikasi Android, sehingga umat mudah menemukan dakwah ini. Artinya, ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, sampai berguna untuk dakwahnya Rasulullah ini. Terus kita kembangkan, kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kategori kedua, mereka-mereka yang untuk penyebar, mereka enggak mengerti cara buatnya, segala macam, kita bantu sebarkan. Cara sederhana mungkin kita fotokopi, yang paling sederhana fotokopi, media radio ada seperti apa, ibu lagi ada di Bogor, ibu fotokopi, cari tim Bogor, ini ada radio Bogor di sini, sebarkan, atau cari kartu namanya, sebarkan. Saya selalu kemana-mana selalu bawa kartu nama yang saya ketemu orang, Pak, dengarkan ini Pak, saya mau bajir radio Bapak di mobil, kalau dengar yang aneh-aneh. Terus kita sebarkan, terus kreatif. Ya. Semakin, Buya selalu bicara peka, kepekaan. Kita di pom bensin dengar radio aneh-aneh, kita sambil beli kita bisa rubahlah ke radio yang kita kenal di radio dakwah daerah itu. Terus kita bangun kepekaan. Begitu juga orang-orang yang berkecimpung dunia hati, terus kita bangun terus hal-hal yang bisa kita kembangkan. Terus kita lakukan yang terbaik hingga muncullah produk-produk dakwah yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan forum ini bisa mengundang kita semua untuk aktif di ini. Berikutnya, kita terus perbaharui niat dengan ikhlas. Saya lihat banyak kawan-kawan yang kalau tidak ikhlas itu enggak bertahan lama di tim dakwah ini atau media dakwah ini. Ya, jadi kita betul-betul bekerja untuk Allah. Kalau kita hanya ingin dilihat Buya, Buya enggak selalunya ada dekat kita, Buya enggak selalunya menyaksikan, tapi kalau Allah selamanya 24 jam menyaksikan kita. Kita terus berkreasi dalam kesendirian kita, dalam apapun kita lakukan terus berinovasi hingga muncullah karya-karya terbaik kita. Berikutnya, kita setelah kita bisa mengajak, kita lakukan lagi menduplikasikan diri kita. Karena tadi Allah mengajak multi level siapa yang mengajak kebaikan, setelah kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kita ciptakan juga orang-orang seperti kita, para pengajak-pengajak kebaikan. Ya, setelah kita bisa mengajak kebaikan, kita jadikan mereka juga menjadi pengajak kebaikan. Jadi terus berlapis-lapis, orang-orang terduplikasi orang-orang seperti kita. Ya, jadi dakwah ini dengan mudahnya tersebar. Visi kami itu artinya dimanapun mereka itu mudah menemukan dakwah ini. Di mobil lah, di kamar lah, segala macam mudah mendapatkan dakwah ini. Dan aktif, ya. Saya yakin semua orang sudah kenal Facebook. Facebook itu masya Allah rusaknya. Ya. Tapi karena terkoneksi dengan kemuliaan, kita sebar pesan-pesan kemuliaan di Facebooknya Buya Yahya. Bergabung buyayahya.albajah, facebook.buyayahya.albajah. Di situ tersharing mutiara hikmah Buya, jadwal-jadwal kita, media kita di mana saja, kita sebarkan. Mungkin di ujung sana yang tidak mengenal Buya jadi mengenal, tidak mengenal dakwah ini jadi mengenal, gara-gara hal yang kita sebarkan tadi. WhatsApp lah, Twitter lah, segala macam. Ayo kita manfaatkan untuk dunia kemuliaan ini. Kira itu yang bisa dimanfaatkan. Juga ke dalam diri kita pribadi, kita pun terus memperbaiki diri. Jangan kita pandai mengajak orang, kita pandai menyuarakan kemuliaan, tapi kita sendiri tidak berubah menjadi apa. Kita tidak menjadi apa-apa. Kita menjadi tidak menjadi lebih baik, tidak ada koreksi. Jadi sama-sama berubah. Kita menjadi berubah, orang kita ajak pun berubah terus hingga menjadi rahmatan lil alamin Islam ini di bumi. Baik, subhanallah. Intinya adalah kepekaan kita, Kang Farhan, ya. Iya, peka, subhanallah. Rindu orang lain untuk berubah, terutama orang-orang yang terdekat mungkin yang bisa dikasih tahu radioku, itu frekuensinya dikasih tahu, atau tetangga kita atau sahabat kita, silakan bisa mengajak untuk mendengarkan media dakwah. Iya, dan insyaallah Kang Hafidz, berikutnya kita akan mendengarkan tausiah bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya dengan tema norma-norma yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan media beserta nasihatnya. Baik, kepada Buya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inna ya Rabbana ala ta'atika, wa inna ya Rabbana ala tarki maksiatika. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bisa bergabung di acara ini. Pertama, kami ingin menyeru kepada semuanya, sekaligus memberikan kabar gembira yang telah bergabung di dalam perjuangan ini. Anda berjuang karena Allah dan Rasulnya. Semua yang telah bergabung dalam perjuangan ini, maka ketahuilah Anda bergabung dengan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Dan harus Anda yakini itu. Dan yang paling dekat di antara kita nanti di hadapan Nabi adalah yang paling tulus di antara kita. Apakah yang berjuang dengan hartanya, atau yang berjuang dengan pikirannya, atau yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, maka ketahuilah yang paling dekat di antara mereka adalah siapapun yang paling tulus di dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketulusan Anda, wahai para berjuang-berjuang yang telah berjuang bersama kami, ketahuilah hitungan Anda bukan dengan Buya Yahya, tapi hitungan Anda dengan Allah dan Rasulnya. Siapapun Anda, ada hitungannya sendiri. Karena Anda berjuang, apa yang Anda sampaikan saat Anda membantu perjuangan, apakah di media ataupun pembangunan pondok atau yang lainnya, ketahuilah Anda semua berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ada hitungannya dengan Rasulullah. Itulah yang menghantarkan Anda dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin Anda bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, akan tapi ketulusan Anda, lihat Anda bisa duduk bersama Imam Syafi'i. Karena Anda saat ini menjadi sebab ilmunya Imam Syafi'i tersebar. Kalau Anda duduk dengan Imam Syafi'i, Anda akan duduk dengan Rasulullah. Karena Imam Syafi'i meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus diyakini. Maka tidak boleh di antara kita yang menyerah. Menyerah, saya tidak mampu. Anda punya apa? Punya tenaga. Lakukan dengan tenagamu, dengan pikiranmu, untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau di sini ada dibedakan label saja di dunia. Yang satu jadi ustaz, yang satu jadi mengurusi pembangunan, yang satu mengurusi multimedia. Ini hanya baju di dunia saja. Agar tapi ketahuilah di hadapan Nabi, yang dilihat adalah hati masing-masing. Siapa yang paling tulus di antara kita adalah yang dekat dengan Rasul SAW. Maka kami seru kepada semua yang berjuang, ayo kita tingkatkan ketulusan kita dihadap kepada Allah dan Rasulnya. Tulus kepada Allah dan Rasulnya, tulus kepada Allah dan Rasulnya. Dan teruslah Anda berjuang dan berjuang dan berjuang. Hitungan Anda nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Siapapun Anda. Mungkin Anda adalah tidak pernah disebut di dunia, tidak pernah ada yang mengenal di dunia, tapi di langit dikenal. Malaikat mengenal Anda, dan di surga Anda bakal dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita hadirkan. Ini adalah label, ini gelar di dunia ini. Gelar di dunia ini, satu ustaz saat ini. Yang paling mulia, yang paling tulus di antara kita. Yuk kita berlomba untuk tulus. Berlomba untuk menata hati kita. Agar semua perjuangan kita ini dilihat oleh Allah, dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu. Yang kedua, ayo kita biasakan untuk selalu dengan Allah dan Rasulnya. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, bergegaslah untuk menyambut. Sallu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi di saat disebut nama Nabi, nama Allah Subhanahu wa taala, ikutkan dirimu untuk berzikir menyebut nama Allah. Disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di saat disebut nama Allah, bergetar hatinya. Harus dirasakan di dalam hati kita. Disebut nama Allah jalla jalaluh. Allah. Allah. Kita ikut berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Getarkan di dalam hatimu nama Allah yang maha agung, getarkan di dalam hatimu agar ada wajilat qulubuhum. Allah. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Maka buatlah getaran di dalam dirimu sendiri. Suarakan dengan penuh kerinduan menyebut nama Allah. Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim. Allah. Al-Jawad. Al-Latif. Allah. Baik. Kita membiasakan. Kadang kita disebut nama Nabi Muhammad. Mana salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Biasakan dengan itu. Jadi kalau di saat disebut nama Nabi Muhammad, bergegas kita membawa hati kita, membawa pikiran kita, membawa mata kita, membawa telinga kita untuk mengikuti tadi. Nama Nabi Muhammad disebut, aku harus merasakan sallu ala Nabi Muhammad. Di saat disebut nama Allah, kita tidak boleh diam. Aku harus ikut. Di saat disebut nama Allah, harus bergetar hatiku dan menggetarkan seluruh tubuhku. Allah. Baik. Kemudian selanjutnya, urusan dengan media. Selama ini kita belajar, banyak belajar, termasuk diantaranya belajar membersihkan hati. Begitu pentingnya hati, iman di dalam hatimu. Paling berharga di dalam diri kita adalah hati yang bersih. Allah, luar biasa. Akan tapi kita hilah. Setan-setan, kotoran-kotoran akan masuk ke hati. Kotoran-kotoran akan masuk ke hati melalui dua media. Pendengaran kita dan telinga kita. Pendengaran kita dan telinga. Pendengaran dan mata kita. Mata kita dan pendengaran kita. Kalau orang buta dan tuli, enggak akan terkotori hatinya. Tapi di saat kita bisa mendengar informasi-informasi yang kotor, kotor hati kita. Kita melihat sesuatu dengan mata kita, yang kita lihat sudah tidak ada, tapi hati kita masih kotor berhari-hari dan tidak hilang. Maka dari itu, jangan mudah kita mengikuti dengan mata kita sesuatu yang tidak benar-benar itu benar. Awas, hati-hati. Jangan main-main menggunakan pendengaran kita, kecuali sesuatu yang diridhai Allah. Kalau kita membebaskan pendengaran kita bebaskan pendengaran anak-anak kita bebaskan mata kita bebaskan mata anak-anak kita, ketahuilah yang rusak hati. Ini jendela. Memasuknya debu-debu kotoran melalui telinga, melalui mata ini. Setiap hari kita bersihkan, tapi telinga tidak kita tutup, tidak kita rapatkan, tidak kita kasih filter masuk. Biarpun setiap hari kita mendengar, membaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi masih kuping yang dengar dengan fitnah, kebawa fitnah. Dengar gunjingan, kotor hati. Kita tutup telinga. Kita tutup mata dan tidak akan kita gunakan untuk melihat dan mendengar, kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telinga, mata, hati, Ini kerjasama yang baik. Maka disebutkan dalam Al-Quran, "Wala taqu ma laysa laka bi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Digabungkan mata, telinga, awas. Jangan kau mudah ngikuti apa-apa yang kamu tidak ngerti kalau itu baik dan benar. Jangan kau ikuti. Sekarang liar kita, seorang tua pun sudah tidak peduli anaknya diberikan alat-alat media-media. Dibebaskan begitu saja. Biarpun 1000 guru mengajari, masih kalah dengan 1000 media yang didengar. Maka harus hati-hati kita memilihkan media untuk anak-anak kita. Karena apa? Telinganya mendengar, matanya melihat, dan itu nanti akan direkam oleh akalnya disampaikan ke hati. Rusaklah hati. Sudah begitu kadang informasi kebaikan jarang diperdengarkan. Tapi yang diperdengarkan kepada anak-anak kita, kemungkaran-kemungkaran. Mau jadi apa anak-anak kita? Jadi tidak cukup kita belajar ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita menjaga agar kita tidak dendam, agar kita tidak riak. Enggak cukup. Akan tapi jaga matamu. Jaga telingamu. Jangan mendengar sesuatu kalau kecuali engkau yakin yang ada ilm. Bihi ilm. Kau tahu bahwasanya itu ada manfaatnya. Bahwasanya situ ada barokahnya. Di situ ada pahalanya. Kalau kau liarkan, kau bebaskan pendengaranmu untuk mendengar sesuatu tanpa kontrol, maka ketahuilah akan ditanya oleh Allah dan akan mengotori hatimu. Mata pun demikian. Sekarang kita ini bebas menggunakan mata kita melihat. Mendengar apa saja, tidak pernah kita memfilter. Dikisahkan ada seorang alim besar di Hadramaut sana, seorang anak, Habib Ali Al-Habsyi, dikisahkan bahwasanya beliau oleh orang tuanya tidak boleh melihat mana-mana. Kalau pergi ke masjid itu ditutup. Agar jangan lihat sana-sini. Takut rusak matanya. Banyak ulama-ulama semacam itu. Anaknya tidak boleh melihat sesuatu. Takut rusak dengan matanya itu. Pendengarannya dijaga. Hanya diperdengarkan Al-Quran. Kalimat-kalimat kemuliaan. Selamat. Artinya, zaman sekarang lebih berat mendidik anak daripada orang tua Anda mendidik Anda. Karena zaman dulu, yang bisa didengar anak-anak kita ya terbatas itu-itu saja. Tapi sekarang, Masya Allah, anak-anak bisa melihat apa saja melalui media internet dan sebagainya. Makanya di sini perlunya kita juga mewarnai dunia itu. Sehingga anak kita yang sudah biasa urusan internet, kalau kita putus mungkin susah. Akan tapi diarahkan, nak, kau berurusan internet itulah, lihatlah media-media. Web-webnya orang ustad-ustad, guru-guru mulia, belajarlah dari tempat itu. Jadi perlu kita menjaga mata kita. Jangan mudah mata kita melihat sesuatu kecuali yang Allah ridho. Dan jangan mudah kita mendengar sesuatu kecuali yang Allah ridho. Makanya kita milih. Kalau kita mendengar gunjingan, ketahuilah gunjingan. Biarpun Anda katanya orang yang paling takut menggunjing. Oh, aku tidak mau menggunjing. Menggunjing dosa besar. Tapi Anda masih mendengar. Kuping Anda tidak Anda jaga. Kuping Anda merekam. Otak Anda merekam. disampaikan ke hati, tahu enggak Ustaz apa, orang yang diomongin tadi. Dia berdiskusi dalam perjalanan, masa iya, kok masa Ustaz begitu, oh iya iya. Dia tidak menggunjing, tapi dalam hati terus bercerita dia. Berbicara, berbicara, berbicara terus. Besok dengar lagi, semakin kuat lagi. Besok dengar lagi, semakin kuat lagi. Apa yang terjadi? Hilang cinta, mulai hilangnya cinta. Begitu mudah esok untuk ikut menggunjing. Kenapa? Dari mendengar. Kalau dia tidak mendengar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau tidak mendengar, aman. Tapi mulai dari mendengar, akan direkam oleh akal, disampaikan ke hati. Sehingga saya, inna sam'a wal basar awas. Mata dan telinga. Dan ini mata dan telinga, hubungannya adalah seperti yang kita sebutkan, urusan dengan media yang saat ini kita bicarakan. Nah, kalau Anda tidak memilihkan media untuk anak Anda, berarti Anda telah menjerumuskan anak Anda. Makanya waspada bahwa para orang tua di saat memberikan kepada anak-anak Anda, misalnya televisi, harus Anda tahu acara apa yang ditonton oleh anak Anda. Kalau Anda memberikan HP kepada anak Anda, digunakan untuk apa? Kalau perlu harus dikontrol. Kalau masuk kalau buka internet, Anda kalau perlu menungguin dia. Internet webnya siapa yang kau masuki? Apa yang kau cari? Jangan dibebaskan sebebas-bebasnya, maka anak Anda akan melihat dengan matanya sesuatu yang akan dirasakan oleh hatinya. Sehingga biarpun mata sudah tidak melihat, hatinya masih kotor. Dan terus sesuatu yang kotor tadi akan terkenang-kenang. Menjadilah manusia jahat dan kotor dan busuk. Makanya jangan latah, wahai para orang tua. Hanya ngikuti tren saja. Teknologi. Teknologi, anak-anak tetangganya beli HP merek begini, beli HP merek begini, tetangganya beli begitu, langsung beli begitu. Anakmu itu mahal. Anakmu itu mahal, jangan kau biarkan begitu saja. Mendengar apa saja yang bisa ia dengar. Tapi tidak, ajari mereka untuk mendengar yang bermanfaat. Di dunia luar itu Masya Allah semacam itu. Dan sekaligus kami informasikan, dunia yang paling aman zaman sekarang adalah pertama adalah kalau memang orang tua itu bisa menjaga. Kalau tidak bisa menjaga, termasuk alhamdulillah dunia semacam ini, lingkungan pesantren. Tidak bisa anak-anak main internet sebebas-bebasnya. Maka bersyukurlah ya, para orang tua, para santri-santri yang bisa di sini. Tidak bisa anaknya, nonton TV aja jarang. Nah, kalaupun harus nonton, nanti video-video dipilihkan. Artinya kita sudah harus belajar memilihkan untuk anak-anak kita, mulai dari tempat sekolah. Karena di sekolah mereka juga melihat, anak-anak kita melihat dan mereka mendengar. Lalu apa yang didengar? Dan apa yang dilihat? Itu yang akan masuk ke hati mereka. Kalau sudah masuk ke hati mereka, susah. Sementara ibu bapaknya menasihati juga jarang, dibawa ke ulama, jarang. Tak taunya pegangannya adalah dari HP, televisi, internet. Mau kemana anak kita? Kita harus sadar. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Katailah matamu akan ditanya oleh Allah. Telingamu akan ditanya, kau gunakan mendengarkan apa. Kemudian katailah kotornya hatimu juga dari mata dan telinga. Dari mata dan telinga. Maka yuk waspada. Dan saat ini, ya, ini muqaddimah sebetulnya. Ini berbicara muqaddimah. Matamu itu penting. Kau jaga. Biarpun katanya ahli ibadah, banyak ibadah. Tak tahu yang matanya liar melihat yang haram. Enggak bisa khusyuk kamu ibadah. Bahkan mungkin bayangan kemaksiatan waktu kamu membaca Al-Quran. Allah. Kalau sudah kita melihat yang tidak baik, ketahuilah. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, mungkin di saat kita ingin khusyuk di tengah malam memberzikir kepada Allah, masih terngiang-ngiang di telinga kita kalimat yang kotor gunjingan tersebut, ya, merusak hati kita. Dan dari sinilah setan akan mengganggu dan merusak kita. Nah ini. Kemudian setelah ini kita, yuk kita bersama-sama ya, kita merenungi mata kita, telinga kita. Ketahuilah hukuman Allah sangat mengerikan. Siksa Allah sangat mengerikan. Selama ini apa yang Anda lihat? Televisi Anda. Sudah ada televisi, media dakwah, kenapa Anda masih sibuk dengan televisi yang tidak karu-karuan? Anda sebagai orang tua harus sudah bisa memastikan, anakku harus bisa melihat televisi yang benar acaranya. Aku sebagai orang tua harus bisa memastikan anakku kalau masuk internet harus masuk web-web para ulama, para habaib, para kiai yang jelas yang sudah aku tahu. Anak-anakku kalau masuk menggunakan HP harus digunakan yang benar. Aku harus tahu itu. Kalau tidak, Anda yang ditanya oleh Allah. Pertama kali, hei orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kamu akan ditanya, sudah ada media dakwah yang islami, kenapa kau biarkan anakmu liar? Kadang seorang tua pun, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi orang tua yang tidak jadi orang tua. Nyuruh anaknya dengar pengajian saja susah. Ya jangan disalahkan anaknya. Tidak dilatih dari awal. Tidak dididik dari awal. Di saat anaknya mulai hobi dengan sesuatu yang enggak benar baru mau ditarik, ya repot. Tetapi dari dini sudah kita perkenalkan. Sampai kita melihat anak umur 4 tahun itu tidak bisa tidur, kecuali harus dengar ceramah dulu. Bukan lagu, bukan. Ada salah satu anak yang cerita, ya anak-anak ini kalau tidak dengar ceramah, tidak mau tidur. Dan kalau mau, kalau lagi nangis, kalau sudah dengar ceramah, dengar. Dari awal sudah diperdengarkan. Dengan kebaikan. Atau nasyid, qasidah, salawat, diperdengarkan. Ini adalah cara kita melatih, dari dini. Dan kita harus tahu betul bahasanya, begitu bahayanya pendengaran, dan begitu bahayanya penglihatan. Kalau salah melihat, berbahaya anak-anak kita. Kadang orang tua ya itu sudah sibuk di rumah, kerja pagi hingga sore, anaknya dibiarkan. Sampai di rumah anaknya itu kalau tidak dengan televisi, dengan HP-nya, ibunya cari duit, anaknya biar rusak dengan media. Maka kami himbau bagi ibu-ibu yang semacam ini, segera hantarkan putra-putri Anda untuk sekolah di tempat yang di situ dijaga. Apakah namanya pondok pesantren atau lingkungan yang baik. Kalau di rumah, Masya Allah. Kadang orang itu latah di rumah itu. Seorang ibu itu kalau sudah bangun, melek matanya itu langsung televisi 24 jam. Tidak tahu apa yang didengar. Dan tidak pilah-pilah. Takutlah kepada Allah. Hukuman dia adalah Allah mengerikan. Mata yang rusak, telinga yang rusak, hati yang rusak, menghantarkan kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hati tidak kenal Allah, lihat. Kalau sudah hati tidak kenal Allah, biarpun katanya dia belajar membersihkan hati, tapi terus telinganya itu dimasuki kekotoran, matanya melihat kekotoran, hati tetap kotor. Ya kayak tadi dibersihkan, cendelanya buka kayak rumah dalam dibersihkan. Ada di luar musim debu, debunya enggak karu-karuan. Wow, dibersihkan dalamnya, cendelanya buka terus, ya masuk terus debu. Enggak ada gunanya membersihkan itu semuanya. Tetap kotor, tetap kotor, tetap kotor. Kalau sudah hati kotor, tidak pernah takut bermaksiat. Sehingga terjadilah berzinaan hina. Berzinaan hina. Anak-anak zina. Dari mana mereka tahu zina? Bagaimana bangkit syahwatnya? Karena tontonan yang dilihat. Dari media-media yang salah. Allah. Allah mu'in. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Ayo kita mulai saat ini. Mulai sadar. Melek media dengan dua model. Sadar bagaimana menghidupkan media islami. Satu. Yang kedua, menyadarkan anak kita agar mereka kalau berurusan dengan media, cari media tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya menghidupkan media, membiayai media, anaknya enggak dengar. Saya nangis nanti. Mungkin ada pejuang yang di sini sudah ramai berjuang untuk membela kita, tatanya keluarganya enggak dikenalkan, nangis saya. Saya nyesel itu. Karena ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayo, sambil kita berjuang, anak kita, keluarga kita wajib mereka bisa mendengar. Kita terharu sebagian keluarga. Ada keluarga, dia mewajibkan. Termasuk anaknya itu kan kuliah berbeda-beda. Itu ibunya itu adalah salah satu majelis di sini. Insyaallah kalau ada, mohon maaf tidak sebut, saya sebut namanya. Anaknya itu ada 6. Ada yang satu di Jakarta, yang satu di mana. Itu diwajibkan. Ibunya itu yang telaten mencari video-video kita ini. Jadi kalau waktu kosong, kamu harus dengar video ini. Dan suruh ngirim suara. Kan ada WA sekarang. Suruh nyimpulkan, dikirim suara tadi. Dikirim suara begini, saya dengar ada ceramah Buya gini. Itu pinter itu, enggak apa-apa. Jadi dia dengar setiap hari. Wah, ini lebih alim dari yang lain nanti itu. Sebagian ngaji kan seminggu sekali di sini. Ini setiap hari. Ibunya yang rajin. Sampai ngomong, Buya, saya itu dosa enggak ya? Saya kadang hanya nyari video tok, saya kirim ke anak-anak saya, tapi saya enggak dengar, Buya. Kamu sibuk kan? Kamu sibuk, ya sudah kalau kamu sibuk enggak apa-apa. Yang penting anakmu selamat, anakmu benar insyaallah. Tapi ketahuilah, kami beri kabar gembira yang lain lagi. Hei hamba Allah yang telah berjuang di kemuliaan. In tansuru wallahi yansurkum. Allah fi 'aini al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'aini akhihi. Kami beri kabar gembira kepada siapapun yang telah berjuang dengan kemuliaan ini, maka ketahuilah Allah tidak akan membiarkan keluargamu dan anakmu. Keluargamu dan anakmu tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda sudah berjuang dengan Allah dan Rasulnya, Allah akan menolong anak-anak Anda. Mungkin ada di antara kita, anak saya hari ini belum bisa, keluarga saya masih susah. Jangan putus asa. Teruslah engkau berjuang dan berjuang, lihat. Mungkin akan diberi kemudahan untuk kembali kepada jalan yang benar nanti. Mungkin setelah kita mati atau apa, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Tapi yang menjadi masalah jika Anda tidak punya perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak punya perjuangan untuk umat Nabi Muhammad, susah untuk baik. Maka Allah bi'anil abdi makanal abdi fa'ini akhih. Orang akan menolong hambanya, kalau hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Maka kabar gembira bagi siapapun yang telah berjuang di tempat ini adalah ketahuilah. Akan keluar dari tulang punggungmu nanti orang-orang soleh. Anak-anakmu akan dijaga oleh Allah. Keluargamu akan dijaga oleh Allah. Di samping harus ada usaha. Tapi tidak boleh putus asa. Ada sebagian mengatakan, Buya saya punya anak masih susah diajak ngaji. Tapi kamu ngaji, kamu berjuang. Sampai kapan Buya? Sampai kamu mati. Kalau mati gimana? Allah akan menjawab, jangan khawatir. Saya takut saya mati, anak saya belum benar. Ente takut, itulah yang menjadikan Allah menolong kamu. Saya menangis. Saya anak saya susah diajak ngaji Buya. Masih ramai. Tapi kamu sudah berjuang di jalan Allah. Maka ketahuilah, Allah tidak akan membiarkan anakmu. Suatu ketika anakmu akan dibawa oleh Allah dalam kebaikan dan kemuliaan. Maka jangan ragu, hai para pejuang. Pandanglah Allah. Allah Maha Kuasa untuk mengangkat anda. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolong kalian semuanya. Agar para pejuang semakin yakin bahasanya perjuangan anda tidak sia-sia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus kami informasikan bahasanya pondok terus pembangunan pondok. Media radio, televisi. Kita juga menginginkan ada media televisi yang besar nanti. Kita urusan dengan Allah. Semoga kejayaan Islam ini adalah oleh kita semuanya. Amin. Tidak mustahil. Kejayaan Islam bersama kita semuanya. Semoga kita dicatat sebagai pejuang-pejuang Allah yang sesungguhnya. Ini saja mungkin kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuthil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Kami berkumpul di sini untuk mencari ridhamu, ya Allah. Kami mohon ridhailah kami, ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang telah bergabung di acara ini. Yang menyaksikan acara ini. Atau mendengar suara ini, ya Allah. Jadikan, ya Allah, perkumpulan ini atau acara ini. Sebab kami bisa bergabung kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya, ya Allah. Dan kami mohon, jaga mata kami, ya Allah, dari melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram, ya Allah. Ya Allah, masa lalu kami, ya Allah, kami sering menggunakan mata kami untuk melihat yang haram, wahai Zat yang Maha Pengampun. Maka ampuni kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, mata kami sering melihat yang haram, maka kami mohon ampuni mata kami, ya Allah. Telinga kami, ya Allah, sering mendengar kalimat-kalimat yang engkau murkai. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni telinga kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Telinga kami, ya Allah, mata kami. Tidak ada kemaksiatan kecuali karena dua hal ini, Allah, mata dan telinga kami, ya Allah. Maka kami mohon jaga mata kami, telinga kami, ya Allah. Jangan sampai telinga kami melihat, mendengar yang haram, ya Allah. Jangan sampai telinga kami mendengar yang haram. Jangan sampai kami mata kami melihat yang haram. Dan keharaman yang pernah kami lihat, ampuni, ya Allah. Kami tidak ingin mata kami, ya Allah, menjadi mata yang menangis nanti di akhirat, ya Allah. Kami tidak ingin telinga kami menjadi telinga saksi keburukan kami nanti di akhirat. Maka ampuni kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, dosa anggota tubuh kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah. Jauhkan hati kami dari segala kekotorannya. Jauhkan kami dari dengki, ya Allah, kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari riya, ya Allah. Kebaikan yang pernah kami lakukan, jangan sampai itu bukan karenamu. Kami ingin yang kami lakukan hanya karenamu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hati kami, ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai, ya Allah. Ya Allah, hati kami jauhkan dari dendam, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, Kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Jadikan perjuangan mereka sebab kebaikan diri mereka, ya Allah. Jadikan kebaikan yang mereka lakukan sebab mereka jauh daripada kemaksiatan, ya Allah. Jadikan perjuangan mereka sebab anak-anak mereka engkau jaga, ya Allah. Jaga anak-anak mereka, keluarga mereka, ya Allah. Mereka telah berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka berjuang di sini untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka jaga anak-anak mereka, ya Allah. Jika ada di antara mereka punya anak yang bejat, jauh dari jalanmu, akan tapi orang tuanya telah berjuang di tempat mulia ini, kembalikan mereka ke jalan yang kau ridai seperti yang kau janjikan, ya Allah. Dan engkau tidak pernah ingkar janji, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, engkau tidak pernah ingkar janji, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan. Semua yang telah berjuang di sini, berikan keistiqomahan, ya Allah. Yang berjuang bersama kami dimanapun mereka berada, berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Jangan kau keluarkan dari kemuliaan ini, ya Allah. Ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari kemuliaan ini, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Jika kami salah berkawan, salah bergaul. Jika kami salah berkawan, salah bergaul. Ya Allah, kami ingin terus dalam kemuliaan ini. Dan bawa siapapun yang bersama kami, dari anak kami, keluarga kami, sahabat kami, untuk bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan kami ingin mati kelak dalam keadaan berjuang, ya Allah. Ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan berjuang, ya Allah. Ya Allah. Kami ingin mati di saat kami berada di jalan ridha-Mu, ya Allah. Dan kami mohon perbanyaklah orang yang bisa berjuang bersama kami. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang ada di sini, ya Allah. Jangan sampai mereka tertinggal dari rombongan pejuang-pejuang itu, ya Allah. Ya Allah, buka hati mereka, hidupkan hati mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka tertinggal, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami mencintai mereka, ya Allah. Jadikan kami semua adalah hamba-hamba yang beruntung. Jadikan kami semua adalah hamba-hamba yang kau ridai. Jadikan kami semua adalah hamba-hamba yang menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, ya Allah. Jika ada di antara yang bersama kami saat ini masih berurusan dengan riba, akan tapi mereka telah datang ke tempat mulia ini, muliakan, ya Allah, mereka. Bersihkan rezeki mereka dari riba, ya Allah. Jauhkan mereka dari riba, ya Allah. Kami mencintai mereka, khususnya mereka yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Jika masih berurusan dengan riba, ya Allah, kami mohon jauhkan mereka dari riba, ya Allah. Hentikan dari urusan dengan riba, ya Allah. Gantilah dengan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Guru kami sebab kami sambung dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, yang telah membesarkan kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Semua yang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semua yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Dan orang tua mereka jaga, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hayyuthman. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Mukarram Buya Yahya yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga kita diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan semoga setelah kita mendengarkan tausiah, juga setelah kita menyimak talkshow, kita bisa lebih cerdas memilih dan memanfaatkan media. Kita selaku Master of Ceremony undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maklum atas segala kehilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.